Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul, kita kembali bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab at-tayammum begitu ya. Sampai pada bab tayammum. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelumnya dan juga yang apa kita baca pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra, Pak Zulki. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sampai pada syarat selanjutnya. Jadi Imam Abi Syuja menyebut dalam matannya bahwa syurutut tayammum khamsah. Syarat tayammum itu ada lima. Yang pertama wujudul uzri ay al-ajzu an isti'madil ma. Wujudul uzri, adanya uzur untuk menggunakan air. Nah, uzur menggunakan air itu biasanya karena dua. Pertama, safar. Yang kedua, sakit. Tapi safar dan sakit itu bukan laisa bi'ainiha syartit tayammum gitu. Jadi bukan dianya yang jadi syarat tayammum. Syarat tayammum itu ketidakmampuan menggunakan air. Nah, kondisi di mana orang tidak mampu menggunakan air biasanya karena sebab safar dan juga sakit, kan gitu. Maka itu sebab safarnya ditafsir lagi bahwa safar yang enggak bisa memakai air itu kalau kondisi airnya begini begini begini, kan gitu. Kemarin kita bahas tentang kondisi air yang kalau dia yakin tidak ada seperti padang pasir dia tayamum. Tapi kalau dia mungkin bisa menghadirkan air, dia harus tetap duduk. Tapi kalau yakin dekat pun ada masalah. Kalau dekatnya tidak bisa ia gapai karena terlalu jauh, waktunya akan keluar sholat, maka itu tidak perlu dia mencari, cukup dia bertayamum saja. Jadi safar itu bukan sebab orang boleh tayamum, tapi biasanya safar itu adalah hal yang membuat orang sulit untuk mendapatkan air. Begitu juga sakit. Ada beberapa sakit yang kalau dia menggunakan air, kalau dia sakit dia berwudu atau dia mandi begitu, maka penyakitnya itu bisa menyebabkan ia wafat. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika orang tidak mendapatkan keringanan karena nanyanya ke orang yang salah begitu ya. Kemudian apa namanya? Yang sakitnya tuh bisa kehilangan nyawa atau mungkin gak kehilangan nyawa tapi kehilangan salah satu anggota tubuh atau mungkin juga gak kehilangan anggota tubuh tapi kehilangan fungsi anggota tubuh tersebut gitu. Maka itu kemudian diilhak disamakan hukumnya seperti yang tadi boleh tayamum, yaitu penyakit yang tidak mengkhawatirkan. Penyakit yang ghair makhuf, yang kalau dia pakai air malah jadi makhuf. Ah, gitu. Penyakitnya tidak mengkhawatirkan, tapi kalau dia pakai air malah berubah menjadi mengkhawatirkan. Kemudian penyakit yang membuat yang membuat sembuhnya makin lama atau sakitnya makin parah. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah rangkuman dari apa yang kita baca sebelumnya. Nah, kemudian syarat selanjutnya nih kan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin wa dukhuli waqti as-salati wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi. Jadi syarat yang kedua ni akhirnya, karena syarat yang pertama kata Imam Abi Syuja wa syara'itu tayammumi khamsatun, di awal kita baca matannya. Yang pertama wujudul ma'i, wujudul azri, wujudul uzri bisafarin aw marid, adanya uzur karena sebab safar atau sakit. Nah, kemudian yang kedua wa dukhulu waqtis salah wa talabul ma'i, kemudian juga disyaratkan dia harus cari airnya, wa ta'adzuru istimali, dan ketidakmampuan untuk menggunakannya. Yushtaratu, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yushtaratu li sihhati tayammumi, disyaratkan untuk orang sah bertayamum, dukhul waqti salati, masuknya waktu salat. Kenapa disyaratkan masuknya waktu salat? Li qawlihi ta'ala, karena perkataan atau karena firman Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum ila salati faghsilu, ini ayat wudu ya. Jadi kata Naim, kata Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum, kalau kalian mau salat. Sebenarnya bukan kalian mau salat, ketika kalian ingin mendirikan, maksudnya ingin mendirikan salat dalam waktu yang dekat gitu. Faghsilu wujuhakum, maka berwudulah. Apa nih wujuh tidaklah gimana? Nah, al ayatu, ayat ini, wal qiyamu ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Ay al qiyamu, mendirikannya seseorang ilaiha, kepada salat, mendirikan salat itu, la yakun, tidak bisa, illa ba'da dukhulil waqti, kecuali kalau waktunya itu sudah masuk. Jadi perintah wudu, teman-teman yang dirahmati Allah, itu dikaitkan dengan keinginannya untuk salat, dan orang tidak boleh melaksanakan salat kecuali sudah waktunya. Karena sholat adalah ibadah mu'akkatah, ibadah yang punya sebab. Kalau sebabnya belum datang, belum wajib, belum boleh dia sholat. Tapi kalau sebabnya udah ada, ya dia boleh. Sedangkan bolehnya orang sholat itu ketika sudah datang waktunya. Nah, ketika sudah datang waktunya, baru tuh ada perintah, perintah wudu. Kharajal wudu, ini perintahnya wudu nih. La yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Mendirikan sholat itu tidak mungkin kecuali ketika sudah masuk waktunya. Kharajal wudu'u bidalil. Nah, dalam hal ini wudu yang menjadi taharahnya sholat itu keluar dari, maksudnya tidak disyaratkan kalau mau wudu itu ketika masuk waktu sholat. Orang boleh nyimpan wudunya. Orang bisa saja sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Wudu di subuh, zohor dia enggak wudu lagi, asar dia enggak wudu lagi, kemudian maghrib enggak wudu karena dia nyimpan, tidak ada pembatal. Kharajal wudu, ayat ini mengeluarkan wudu bidalil, karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya banyak dalil tentang Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan sholat beberapa iddatas sholat, begitu beberapa sholat tanpa wudu. Artinya wudunya sudah dilaksanakan di sholat yang pertama. Gitu. Jadi dalam hal ini tidak harus kemudian wudu, ya. Tidak harus kemudian wudu itu di waktu sholat, karena ada dalilnya. Kharajal wudu'u bidalil. Kan tadi kita bilang, idza kumtum ila shalah, kalau kalian mau mendirikan sholat, faghsilu, maka wudu. Berarti perintah bersuci, perintah wudu. Perintah bersuci, perintah wudu itu adanya ketika ingin mendirikan sholat. Dan sholat tidak boleh didirikan kecuali sudah masuk waktunya. Maka wudu itu dikerjakan ketika sudah masuk. Akan tetapi wudu dikecualikan, taharah wudu dikecualikan karena ada dalilnya. Dalilnya banyak bahwa orang boleh nyimpan wudu. Nyimpan wudu dari maghrib. Bahkata wa in kana lam yusalli. Kalaupun dia enggak sholat pun dia boleh berwudu. Wa baqiyat tayammumi, sisanya tayammum. Kalau wudu kita kecualikan bidalil, dengan ada dalilnya, banyak hadisnya. Wa baqiyat tayammum, maka tersisa tayammum dalam kandungan ayat ini, ala zahiril ayah, gitu. Ala zahiril ayah, sesuai dengan teks ayatnya. Maka tidak boleh kemudian orang bertoharoh untuk sholat kecuali sudah masuk waktunya. Dan toharohnya padahal ini dia bukan wudu, tapi pengganti wudu, yaitu tayammum. Begitu ya. Maka tayammum syaratnya haruslah masuk waktu sholat. Jadi orang nggak boleh nyimpen tayamum gitu. Nantinya dia tayamum jam 12 kurang sekian, berharap nanti ketika datang waktu zuhur dia langsung sholat, nggak bisa. Tayamum harus dikerjakan di waktunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tambahan hadis untuk menguatkan atau memberikan pandangan yang ya Allah. Untuk menambah dalil tentang syarat masuknya waktu sholat untuk tayamum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Aku jadikan ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahura. Aku dijadikan untukku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ardu, tanah ini, permukaan bumi, wa turabuha, dan tanahnya, debunya, tahuran, itu suci. Jadi seluruh permukaan bumi jadi tempat sholat, masjid, dan tanahnya jadi tempat suci, jadi tahuran, media bersuci. Aynama adrakatni sholah, aynama adrakatni sholah, dimanapun adrakatni sholah, datang waktu sholat. Adrakatni sholah itu berarti masuk waktu sholat. Adroka itu kan menggapai. Adroka ni aku, objeknya. Dimanapun sholat menggapai aku, yaitu dimanapun sholat mendatangiku, dimanapun waktu sholat itu datang, tayamam tu aku bertayamum, wasallaitu, dan aku sholat. Gitu. Jadi itu merupakan syarat bahwa yang namanya tayamum haruslah dikerjakan ketika sholat, waktu sholat sudah masuk. Itu yang pertama, karena teksnya memang bilang begitu. Teksnya ya toharo itu ketika waktu sholat datang, ketika ingin melaksanakan sholat, dan melaksanakan sholat itu tidak boleh kecuali ketika sudah ada sebabnya. Sebabnya itu zawalu syamsi, sebabnya ghurubu syamsi, sebabnya macam-macam. Itu yang kemudian kita sebut zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Nah, sedangkan wudu, wudu itu dikeluarkan dalam hal ini karena ada dalilnya. Dalam beberapa dalil banyak ya bahwa Nabi Muhammad menyimpan wudunya dan melakukan iddatus sholawat, banyak sholat dalam satu wudu. Sedangkan tayamumnya kembali ke hukum aslinya dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa syarat, ada syarat bahwa tayamum harus dilakukan inda dukhuli waqti sholati, ba'du dukhul waktu sholat, setelah masuk waktu sholat, li'anna tayammuma taharatu daruratin. Nah, karena yang namanya tayammum itu taharah yang darurat. Dia taharah yang sifatnya rukhsah, yang dibolehkan ketika ada kedaruratan. Kedaruratan maksudnya ketika boleh, bolehnya ketika orang tidak lagi mampu menggunakan air. Wala darurata, dan tidak ada kedaruratan, tidak ada ke apa istilahnya, urgensi, gitu. Tidak ada urgensi ilaihi kepada tayammum qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu sholat. Kan untuk dikatakan urgen, mendesak, itu kan ketika waktu sholatnya udah datang. Kalau waktu sholatnya belum datang, belum dikatakan mendesak. Mendesak itu kalau sudah datang waktunya, kan gitu. Itu namanya mendesak. Wanita, perawan, udah 35 tahun, nah itu mendesak tuh untuk menikah. Gitu. Jadi, itu namanya, maka yang dari dalam hal itu nyari yang suami darurat, suami seadanya, gak usah milih-milih. Kenapa jadi perempuan? Jadi maksudnya itu tayamum itu adalah taharah yang sifatnya darurat. Ya sesuatu yang darurat itu datangnya nanti gitu. Kalau darurat didatangkan di awal enggak lagi jadi darurat kan gitu. Berarti dia udah prepare. Jadi sesuatu yang darurat tidak, kita tidak membutuhkan, tidak urgen kepada tayamum, tidak menjadi urgen kecuali kalau sudah masuk waktunya gitu. Wallahu alam. Nah, itu syarat yang kedua, bahwa dukhul waktu. Wa yushtaratu sih wa yushtaratu li sihhati tayammumi, dan juga disyaratkan untuk keabsahan tayammum. Ini syarat yang ketiga berarti. Talabul ma, dia harus mencari air. Talabul ma itu artinya mencari. Wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma'i, disyaratkan mencari air untuk keabsahan tayammum. Liqaulihi ta'ala, karena ada sabda, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi dalil syaratnya mencari air. Falam tajidu ma'an fatayammamu, falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayammumlah. Amarona bitayammumi inda adamil wujudani, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bitayammum, untuk tayammum, inda adamil wujudan, ketika ketiadaan penemuan. Jadi nemunya udah enggak hasil gitu. Adam tuh tiada, wujudan tuh proses mencari. Jadi hasil daripada pencarian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertayamum ketika ketiadaan hasil daripada kita pencarian. Walayu alam adamuhu, dan kita tidak mungkin tahu bahwa air itu tidak ada. Walayu ulam, dan tidak diketahui adamuhu, ketiadaan air. Gitu kan kata Allah. Falam tajidu ma'an, kalau enggak ada air, fatayamamu, cari aja itu. Kalau enggak ada, ini kan ayatnya, fa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an, ketika kalian sakit atau dalam perjalanan atau buang hajat atau menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Dari mana kita tahu air itu enggak ada? Ya tentu kan setelah mencari. Wala yu'lamu, dan tidaklah diketahui adamuhu, ketiadaan air, illa bitolab, kecuali dengan dicari dulu sebelumnya gitu. Jadi perintah, kenapa kemudian ada syarat ada syarat mencari air, falam tajidu ma'an, itu dalilnya. Falam tajidu ma'an fatayammamu. وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّلَبِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَيُشْتَرَطُ, ini syarat sahnya tayammum mencari. Syarat sahnya mencari, أَنْ يَكُونَ, yang pertama, أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ, dia harus mencari ketika sudah setelah masuk waktu sholat. Jadi dia, karena ini taharah darurah, maka enggak boleh kemudian, wah, udah jam 11:30 nih, bentar lagi jam 12 zuhur, enggak ada air, tayamum dulu dah, enggak bisa begitu. Itu taharah taharah darurat, enggak bisa nyimpan begitu. Jadi kalau mau tayamum ya nanti nunggu datang waktu sholatnya. Karena dia pengganti, statusnya bergantung kepada yang digantikan. Selama yang digantikan masih ada begitu. Tapi kan udah enggak ada, Ustaz. Tapi waktu sholatnya belum masuk. Kebutuhan untuk air kan kita belum butuh gitu. Kebutuhan untuk air kita belum ada karena waktu sholat belum datang. Ketika waktu sholat datang kita butuh air, ternyata air nggak ada. Maka itulah kemudian tayamum berdiri. Itu pun dengan beberapa kondisi setelahnya. Pertama tadi ya, kondisinya dia pada sakit, apa dia safar. Nah, kalaupun memang benar nggak ada, nah ini falam tajidu, maka cari dulu. Nah syarat pencariannya, syarat mencari air itu ayyakuna ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Li'adnahu waktu darurah. Nah tadi, karena yang namanya waktu sholat itu adalah waktu darurah. Walau waktu darurah. Tadi ya waktu darurah. Karena ketika sebelum datang waktu sholat, gak ada urgensi kita untuk bertayamum. Hatta wudhu, sampai wudhu pun kita gak ada urgensi untuk itu. Walaupun boleh begitu ya. Maka itu syaratnya masuk waktu sholat. Walahu ayat luba binafsihi, dan bagi dia, ini bagi yang mau nyari air, ayat luba binafsihi, dia bisa mencari air binafsihi dengan sendirinya. Wakadha, dan begitu juga boleh baginya, yakfihi talabu man adzina lahu ala sahih, yakfihi, cukup baginya talabul man adzina lahu ala sahih, cukup baginya mencari, cukup baginya pencarian orang yang diizinkan oleh dia. Jadi dia gak perlu nyari, dia punya teman atau dia punya seseorang, mas tolong dong cariin air, ente cariin air ya gitu. Itu sudah cukup gitu. Tapi dengan syarat adzina lahu, orang yang dia kasih izin gitu. Orang yang dia kasih izin. apa namanya, tidak dengan orang yang tidak dia kasih izin. Jadi tiba-tiba ada orang datang, wah nggak usah wudhu, air nggak ada. Ente siapa tiba-tiba bilang begitu? Aneh nggak pernah ngizinin ente nyari gitu. Nah, persaksinya, saksi yang seperti ini nggak diterima. Syaratnya dia harus nyari sendiri atau dianya, dia memerintahkan orang lain untuk dia mencari. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Qultu, Imam Taqiyuddin Alisni mengatakan, qultu, saya sih bilangnya gitu. Qultu itu aku mengatakan, ayyushtarata ayyakuna mawthuqan bihi fitolak Allah Ta'ala. Dan syaratnya, orang yang kita perintah itu, orang yang kita kasih izin, orang atau mungkin orang yang kita minta untuk nyari air, syaratnya mawthuqan bihi fitolak. Dia adalah orang yang terpercaya dalam hal pencarian air. Jadi dia bukan asal nengok kanan, nengok kiri. Enggak, dia datang jalan, dia cari, pastikan balik lagi. Enggak ada. Kesana itu mau sukan bihi. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang rekomendasi dokter. Kan gitu, dokter yang mengatakan kita enggak boleh kena air, berarti kan beliau menjadi dasar daripada kita beralih dari thaharah ke tayamum, maka tidak boleh diterima kecuali dari dokter yang ahli, dia muslim, dia balik, dia adil, dia enggak fasik begitu, kan gitu. Maka begitu juga hal ini, kita mengganti thaharah kita dari wudu ke tayamum haruslah dengan kesaksian orang yang mausuk, orang yang kita percaya, orang yang mausuk apa namanya? Apa namanya? Benar usahanya, mausuk itu terpercaya. Jangan orang-orang yang tiba-tiba, oh gak usah wudhu lah, air gak ada. Gitu. Nyari juga belum dia. Wallahu a'lam. Wala yakfi talabu man lam ya'zan lahu bil akhirah. Nah itu tadi. Wala yakfi, dan tidak cukup, talabu man lam ya'zan lahu bil akhirah. Pencarian, tidak cukup pencarian orang yang tidak dia izinkan. Lahu, untuk dia mencari air bil akhirah. Jadi syaratnya kita terima kesaksian pemberi informasi bahwa air enggak ada tuh haruslah dari orang yang memang kita kasih izin. Lu cari ya. Cariin buat kita nih air nih, kita mau sholat gitu. Tapi kalau ada tim, artinya begini, mungkin kan kita dalam satu perjalanan. Mungkin kita dalam satu perjalanan kita bertemu dengan beberapa rombongan kan gitu. Kita bertemu dengan beberapa rombongan. Ketika ada datang dalam satu tempat istirahat, satu tenda, dia nanya, mas wudhu di mana ya? Gitu. Wah nggak usah wudhu mas, airnya nggak ada. Gitu. Itu yang bilang begitu kan dia, kita juga nggak tahu dia nyari apa kagak kan. Dia juga, kalaupun dia nyari, dia adalah bukan orang yang kita berikan izin untuk dia nyari untuk kita. Gitu. Bila khilaf ini tidak ada perdebatan, maka kesaksian itu nggak kita terima. Syaratnya apa? Ya kita harus nyari sendiri. Atau minimal dari rombongan kita suruh satu orang cari. Gitu. Nah syaratnya yang nyari juga mausuk gitu, terpercaya. Enggak kemudian kalau diajarnya repot banget nyari, kata ono juga udah enggak ada, susah banget sih, tinggal percaya. Enggak, kondisinya kan beda-beda. Emang syaratnya begitu. Bila kira falam tajidu ma'an fatayamamu. Wa kaifiyatu talab. Nah kemudian dijelaskan ini teknis cara nyari airnya gimana. Wa kaifiyah, teknisnya, tata cara at-talabi mencari air, ayyufattisharahlahu, untuk dia memeriksa rahlah. Rahal itu apa? Rahal itu al-amti'atul lati indal musafirin, yaitu perkakasnya orang-orang yang safar. Jadi perabotan orang-orang musafir. Biasa kalau orang musafir di atas untanya tuh banyak perabotan kiri kanannya kan gitu. Kayak apa namanya? Boxnya warna anak motor tuh kan gede-gede. Nah di onta juga sama tuh, nah, kiri kanan. Yang pertama ayyufati syarahlahu, dia mencari di perabotan yang dia bawa tuh. Rahal itu al-amti'ah, barang-barang yang bawaannya musafir. Lihtimali ayyakuna fi rahli, lihtimal karena mungkin saja ayyakuna adanya air fi rahlihi, di perabotannya tersebut ma'an, ada ayyakuna fi rahlihi ma'un, ayyakuna fi rahlihi ma'un apa ma'an, mestinya ma'un karena enggak mungkin fi rahlihi itu jar majrur jadi apa namanya, isim kana, ayyakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'ur, dan dia enggak merasa. Jadi jangan sampai kemudian dia nyari ke sana kemari ternyata di perabotannya ada air dia simpen begitu. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Fa in lam yajid, kalau kemudian, jadi yang pertama harus mencari sekeliling dulu. Maksudnya bukan sekeliling, apa, perabotan yang dia bawa. Ayo. Lu cariin buat kita ya air ya. Dia nyari dah. Dia buka atas satu-satu, dia buka ransel satu-satu, dia dobok abik, kemudian enggak ada air, barulah. Enggak ada nih air. Nah, kalau udah enggak ada air, step yang kedua. Fa in lam yajid, kalau kemudian dia tidak nemu apa yang ada di perabotannya tersebut, nun nagur yaminan wa shimala. Dia lihat kanan. Dia lihat kiri. Wa amamad, dan juga dia lihat. Nazar itu bukan lihat ya, memeriksa juga begitu. Dia lihat kanan, dia lihat kiri, wa amaman, dia lihat depan, wa khala wa khalfan, dia lihat belakang. Inistawa maudhi'uhu. Inistawa. Ini ada wa-nya, Kang. Wa inistawa apa? Inistawa langsung di teks saya tuh inistawa. Jadi nadhara itu maksudnya memeriksa, mendatangi kanan, mendatangi kiri, mendatangi depan, mendatangi belakang. Inistawa maudhi'uhu, kalau tanahnya, kalau lokasi dia berada itu istiwa, itu datar, tanahnya datar semua. Artinya kalau kita dari sini, karena tanahnya datar, kita lihat ujung, sekian meter ujungnya kita tahu kondisinya gimana. Karena datar tanahnya begitu. Jadi kalau datar ini istawa, iya enggak ada wanya benar. Jadi kita lihat tuh, periksa ke kanan, ke kiri, ke belakang. Wah, ini sama semuanya nih. Kalau datar. Wa yakhussu, dan dia khususkan mawadhi al-khudrah, dan dia khususkan tempat-tempat yang hijau. Ketika dia lihat kanan kiri, di ujung sono noh. Di sebelah kanan ngiri, apa kanan ngiri? Kanan yang belok kiri dikit, itu ada tempat hijau, ada rerumputan. Biasanya di rerumputan ada air, maka dikhususkan ke tempat tersebut. Dia cari betul-betul tempat tersebut. Wa ijtima'i thairi, dan tempat berkumpulnya burung. Burung lagi ngumpul, biasanya ngumpul di mana? Biasanya perkumpulannya itu dekat-dekat sama sumber air, gitu. Bimazid ikhtiyatin, dengan kehati-hatian yang bertambah. Jadi nyarinya tuh enggak asal nengok. Udah enggak ada. Enggak. Nyari betul-betul. Kalau perlu diangkat tuh gitu. Jadi kenapa harus ada ini? Falam tajidu ma'an tadi. Kalau kamu enggak nemu air, gimana nemu air? Gimana tahu kalau air tuh enggak? Ya cari. Carinya gimana? Hasbal urfi, sebagaimana kebiasaan orang nyari air itu di padang atau di tempat nyari yang ide ijo-ijo, karena biasanya yang ijo itu rumputan itu ada sumber airnya, entah dari embunnya, entah itu ada sumur di dekatnya, atau juga tempat di mana orang burung berkumpul, karena burung berkumpul biasanya dekat sumber air, kan gitu. Itu kan urf gitu. Fa in lam yastawi al mawdhi', kalau tempat kita berdiri, tempat kita istirahat itu lam yastawi, dia tidak rata tanahnya. Artinya bergelombang. Ada naiknya, ada kemudian ada legok ke dalamnya, bergelombang. Nuzir, maka dilihatlah. Di tafsir, dirinci. Apa perinciannya? In khafa ala nafsihi au malihi lau taraddada lam yajib at-taraddud. Kalau seandainya, ini dia di lokasi yang apa, turun naik, jadi ada satu tempat di mana dekat tapi nggak kelihatan karena cegok ke dalam, atau mungkin ada lokasi yang dekat tapi nggak kelihatan karena terhalang oleh bukit depan dia. Jadi tempatnya tuh nggak rata, tempatnya tuh in lam yastawi, tidak rata, berbukit-bukit misalnya, atau ada legokan ke dalam, legok apa legok tuh bolongan ke dalam gitu. In khafa ala nafsihi aw malihi law taraddada lam yajib at-taraddud. Kalau dia khawatir, dia datang ke tempat tersebut gitu ya, kemudian dia masuk ke lubang tersebut, dia cari air. Law khafa, kalau dia khawatir terhadap dirinya, jangan-jangan kalau gua ke situ, ntar situ ada ular, Jangan-jangan kalau situ ntar situ ada macan lagi ngumpet, atau bukan macan, begal ngumpet di situ kan gitu. Kalau kalau dia khawatir terhadap dirinya, gue sih nggak apa-apalah. Tahu malih atau terhadap hartanya, ntar harta gue gimana nyampe sono nggak ada lagi kan gitu. Lautaradada, kalau dia mendatangi tempat tersebut, lam yajib taradud, maka nggak boleh, tidak diwajibkan dia mendatangi tempat tersebut. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, wa malih. Dan syariat ini datang untuk menjaga itu semua. Kita tahu khams, lima maqasidus syariah. Yang pertama hifdzun nafs, yang ketiga hifdzul mal. Hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzul mal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan lima maqasid ini kalau bertentangan maka jangan dijalankan. Lima ini pun harus kita junjung tinggi gitu. Kalau dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap harta yang dia punya, kalau dia datang ke tempat tersebut, karena dia enggak tahu tuh di legokan itu ada siapa tuh yang ngumpet. Jangan-jangan ada orang lagi pacaran, orang lagi pacaran. Jangan-jangan ada begal ngumpet, ada hewan buas, ada sumur yang enggak terlihat tertutup oleh dedaunan yang kalau dia jatuh bisa enggak balik lagi kan begitu. Lam yajid at-taraddud li'anna hadzal khaufa, karena kekhawatiran ini, kekhawatiran terhadap dirinya dan juga hartanya, yubihu lahu tayammumu 'inda tayakkuni al-ma'i. Itu kekhawatiran itu membolehkan dia untuk bertayamum 'inda tayakkunil ma'i, ketika adanya air secara yakin. Fa inda tawahumi aula, maka ketika kondisi airnya masih remeng-remeng, aula. Itulah lebih utama. Maksudnya begini. Kan tadi tempatnya legok, turun-turunan, ada naikkan. Dia khawatir, kalau khawatir terhadap apa? Khawatir terhadap dirinya dan hartanya. Entah itu nyawanya terancam karena mungkin di situ tuh biasanya ada yang ngumpet tuh begal tuh. Entah itu hewan buas yang tidak terlihat. Maka dia enggak wajib datang, dia langsung bertayamum. Kekhawatiran itulah yang membolehkan dia bertayamum. Kenapa membolehkan tayamum? Jangankan pada kondisi air yang dia enggak tahu itu ada apa enggak. Pada kondisi air yang ada yakin gitu, yakin gitu ya. Katakanlah ada yakin, mi'abil mi'ah 100% di rumah tersebut ada air, kita enggak punya. Cuman kalau kita masuk situ, dia punya anjing, anjingnya galak banget. Ya. Yang punya rumah sih enggak ada, bisa kita minta. Cuman anjingnya ini susah nih kita minta. Yang kalau kita datang situ anjing yang gigit kita, nah itu kan boleh kita bertayamum. Boleh bertayamum, padahal itu yakin ada air di situ. Tapi karena ada bahaya kita boleh tayamum. Ini lebih-lebih lagi keberadaan air kita belum jelas. Tapi kita dapat kekhawatiran yang sama. Kekhawatiran terhadap harta kita. Kekhawatiran terhadap diri kita. Kemudian air di situ juga gak jelas. Kan begitu. Yang jelas-jelas ada aja boleh tayamum. Apalagi yang gak jelas adanya. Maka tayamum jauh lebih aula. Inda tawahum. Ketika tawahum kan gak jelas. Keberadaan air yang ada di situ tuh kita enggak jelas apa nah tawahum masih remang-remang. Masih 30% ada apa enggak, 50% ada apa enggak gitu. Aula maka lebih utama. Yakin ada air tapi ada bahaya boleh tayamum, lebih-lebih kalau yakin ada bahaya dan yakin ketiadaan airnya tidak yakin gitu. Fa in lam yakhaf, tapi kalau dia enggak takut, itu melegok biasa gitu. Legok biasa itu mah, enggak ada orang, enggak ada hewan buas. Fa in lam yakhaf, kalau dia enggak khawatir terhadap dirinya, enggak khawatir terhadap hartanya, wajib alaihi taraddudu, maka dia wajib mengambil. At-taraddud itu sebenarnya artinya bolak-balik ya, cuman dalam hal ini artinya dia mendatangi tempat air tersebut. Ila haddin, wajib datangnya sampai mana? Sampai batasan yulhaqu ghawsu ayyalhaq. Yalhaqu ghawsur rifaki ma'amahum alaihi minat tashaguli yashwaluhum wattafawudu fi aqwalihim. Agak ribet nih terjemahnya nih. Boleh kalau emang dia enggak khawatir ambil, maka jadi wajib tuh ngambil tuh, karena dia wajib taharah, dia wajib tayamum, dia wajib sholat. Tapi batasan dia ngambil ke tempat yang enggak rata itu, ada taikan turunan, ada legok, itu sampai batasan yalhaqu ghawsur rifaqi, yang kalau dia mendapat bahaya di situ yalhaq ghawsur rifaq, pertolongan teman-teman yang ada di belakangnya, entah ada kerumunan orang, itu bisa sampai ke tempat tersebut. Itu batasannya. Jadi katakanlah dari sini, itu ada legok. Legoknya itu lumayan dalam tuh, sekitar sekian meter. Kalau sampai situ, orang-orang yang ngumpul di sini nih, bisa gak kalau saya minta tolong dia langsung segera ke situ? Kalau kita teriak, ya asdiqai, adrikuni, wah teman-teman tolongin gua gitu. Dia langsung dengar ma'amahum alaihi minatasyaguli, dengan mereka masih tetap atasyagul, dengan kesibukan mereka masing-masing. Yashgoluhum wa tafawudu fi akwalim, dan tafawud, tafawud itu saling bersahutan. Maksudnya lagi ngobrol minal kalam fi akwalim. Jadi mereka sih lagi kegiatannya biasa, yang dagang ya dagang, yang ngajar-ngajar, yang lagi ngobrol. Kalau mereka sedang dalam keadaan begitu, kemudian kita disono mendapat bahaya, kemudian kita teriak, "Weh, tolongin," sampai kedengeran, nah, itu batas sampai situ. Kedengeran sama orang-orang langsung nolongin, itu sampai batasnya sampai situ gitu. Tapi kalau datang apa, jalan jauh lagi dan pertolongan tuh nggak bisa kita terima karena udah kejauhan, orang nggak ada yang dengar, ah itu udah nggak boleh. Wajibnya cuma sampai batas di mana tempat tersebut masih bisa digapai oleh orang-orang yang ada di sekeliling sebelumnya untuk dia menolong gitu. Mudah-mudahan paham tuh ya kalimatnya gitu. Wa yakhtalifu dhalika bi istiwa'il ardi wa ikhtilafiha su'udan wa hubutan. Dan had itu batasan, batasan tadi di mana orang bisa menggapai untuk menolong itu berbeda. Bistiwai perbedaannya dengan istiwa il ardi wakhtirafiha gaw su'udan wahubutan. Perbedaannya dengan rata atau tidak ratanya tanah, su'udan naiknya, wahubutan atau turunnya. Jadi jaraknya itu tidak mesti 2 km, tidak mesti 5 km, tidak mesti 1 mil. Karena itu berbeda sesuai dengan kondisi tanah, naik turunnya. Kan begitu. Fa in kana ma'ahu rifqatun, kalau dia bawa teman, lagi tayamum dia bawa teman, lagi safar, lagi di perjalanan atau enggak di perjalanan, dia punya teman, wajib su'aluhum, dia wajib minta kepada mereka ila ayyastau'ibahum, sampai mengcover semuanya. Jadi semuanya sudah tercover, dia bawa teman ada 15 misalnya, tanya, lu ada air enggak? Oh, teman lu yang satu lagi ada air enggak? Jadi kalau dia ada teman, jadi kewajiban mencarinya ada pada teman-teman. Maksudnya yang pertama tuh tanya dulu teman-temannya gitu. Jadi kan kita lagi ngomongin kewajiban mencari. Nah, kewajiban mencari bagi orang yang ada rombongannya, tanya ke rombongannya itu. Ila yastawi bahum, sampai semua sudah yastawi itu sudah mengcover semuanya. Sampai semua temannya sudah tercover dari ditanya, udah ditanya udah enggak ada airnya. Au yadik, atau sampai yadikul waktu, sampai waktunya sempit. Udah ditanya, waduh sholat udah tinggal 5 menit lagi, ini masih ada 15 orang yang belum tanya. Gitu, kalau tanya atu-atu jadi berabe. Fala yabqa, sampai sempit waktunya, fala yabqa illa mayasai sholah ala raji, sampai sempitnya waktu, sekiranya la yabqa, tidak tersisa waktu untuk dia sholat. Layabqa illa mayasa'is sholat, tidak tersisa kecuali waktu yang cukup untuk sholat. Katakanlah sholat orang 3 menit, ini sisanya 5 menit, masih ada 17 orang lagi belum ditanya. Ya udah balik lagi, gak usah nanya lagi, cukup tayamum, kemudian sholat. Ar-rajihi, menurut pendapat yang rajih. Wakila, dikata kila silatut tadim. Kila ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak dikuatkan. Dikatakan wakila, dikatakan yastau'ibuhum, harusnya mengcover semua pertanyaan, harus mengcover semua teman-temannya, harus bertanya ke semua teman-temannya, walau kharajal waktu, walaupun waktunya sudah keluar. Dia bawa teman 20 orang, baru tanya 3 orang, waktunya sudah sempit. Kalau pendapat pertama kan langsung sholat, nggak perlu sampai waktunya habis. Gitu. Nah, tapi pendapat yang lemah ini, harus nanya 20-20-nya tuh, walaupun waktu sholatnya selesai. Ini sih kata itu ya, gitu. wala yajib an yatluba min kulli wala yajib an yatluba min kulli wahidin min rifqati bi ainihi. Tidak wajib an yatluba, dia meminta min kulli wahid, dari setiap satu orang, min rifqati, dari teman-temannya, bi ainihi, secara satu-satu. Lu punya enggak? Enggak wajib begitu. Bal yakfi ayyunadi fihim, cukup dia memanggil mereka, yang punya air, fihim man ma'ahu ma, siapa yang punya air, man yajudu bil ma, itu siapa yang bisa mendatangkan air, siapa yang bisa memberikanku air. Jadi enggak perlu semuanya, ini ada rombongan, ada 20, tapi masing-masing 20 ini kan punya pimpinan, punya regunya. Regu ini, lo mimpin berapa regu? Berapa orang? Ada 5 orang. Tuh 5-5-nya nggak ada air tuh. Gitu. Nah, jadi cukup 1 orang aja yang di ini. Jadi tidak mesti 1 orang. Jadi cukup dipanggil aja. Siapa yang bisa mendatangkan air? Gitu. Itu cukup seperti itu. Nahwi atau dengan kalimat sejenisnya. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita cukupkan sampai sini, sampai pada level sampai pada bacaan walau bahasa ini, karena kasus semua nih, ini iftiradi semua, iftiradinya taqidin al-hisni rahimahullah tentang falam tajidu ma'an. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang, yaitu hari Kamis. Insyaallah mudah-mudahan diberi kesehatan semua biar bisa hadir. Dan saya cukupkan materi kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang menemukan atau kalau memang teman-teman yang mengikuti, baik itu para asatid, para teman-teman sejarah muslim, para kiai, para tokoh masyarakat, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, mohon untuk dikoreksi. Kalau juga menemukan penjelasan yang salah atau penerjemahan yang keliru, saya mohon dengan sangat untuk koreksinya baik melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.